beranilah tuh percaya, semua ini pasti berlalu meski takkan mudah. Namun kau takkan sendiri, ku ada di sini untukmu. Aku akan bertahan dalam gelap, takkan ku tinggalkan. Engkaulah teman sejati kasihku di setiap hariku. Untuk hatimu ku kan sebentuk hati yang ku nantikan. Hanya kau dan aku yang tahu arti cinta yang telah kita punya. Beranilah dan percaya, semua ini pasti berlalu meski takkan mudah. Namun kau takkan sendiri.